الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، pada pertemuan yang lalu dari pembacaan kitab Hilyatu Thalibil Ilm, perhiasan bagi seorang penuntut ilmu, telah kita jelaskan bahwa ilmu adalah merupakan ibadah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, talabul ilmi huwa ibadatul qalb, ilmu itu adalah ibadahnya hati. Maka menuntut ilmu pun dituntut untuk terpenuhinya dan disempurnakannya dua persyaratan: ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk ke poin yang kedua. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, kun, jadilah kalian ala jaddati salafis salih, jadilah kalian berada di atas jalan as-salaf. Yang dimaksud dengan as-salaf adalah generasi yang terdahulu. Salaf yang hubungannya dengan zaman, yaitu orang-orang yang terdahulu yang telah disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Husain, khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, sebaik-baik manusia adalah kurunku, generasiku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maka mereka inilah generasi-generasi yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang terbaik. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan, la tasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwalu, bahwa tidak akan menjadi baik umat-umat yang belakangan ini kecuali apabila mereka kembali kepada apa yang telah diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu. Umat-umat yang terbelakang ini tidak akan menjadi baik kecuali jika mereka merujuk kepada apa yang telah diamalkan oleh generasi-generasi yang terdahulu dari kalangan ulama as-salafus salih. Dan di sini beliau menambahkan kata as-salih, as-salafus salih, generasi yang terdahulu yang salih, yang senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di atas jalan para sahabat. Sebab ada pula orang-orang yang hidup di zaman tersebut, akan tetapi mereka bukan orang-orang yang soleh, tapi mereka dari kalangan orang-orang yang toleh, ya, munculnya ahlul bid'ah pada zaman tersebut, maka mereka yang tergolong ke dalam ahlul bid'ah tidak termasuk ke dalam as-salafus salih tersebut, generasi yang terdahulu yang salih. Maka di sini beliau menasihatkan kepada kita, wahai talibul ilm, wahai kalian penuntut ilmu, hendaklah kalian berada di atas jalannya para ulama as-salaf as-salih. Karena sungguhnya tidak ada jalan keselamatan dan jalan yang benar kecuali dengan merujuk kepada apa yang telah mereka amalkan dan yang telah mereka hidupkan. Kun salafiyan alal jaddati. Jadilah kalian seorang salaf. Salafi ini adalah merupakan penisbahan. Ya, dengan tambahan ya yang disebut dengan ya unisbah. Artinya, jadilah kalian orang yang mengikuti jejak salaf. Alal jaddah, di atas jalan mereka. Jadilah kalian sebagai seorang salaf. Yaitu tariqi salafi salih. Yaitu jalannya para ulama salafi salih. Minas sahabati radiyallahu anhum. Dari kalangan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Faman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka. Mimman qafa azarahum, dari orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka. Fi jami'i abwabiddin, di dalam seluruh perkara-perkara yang terdapat di dalam agama ini. Di dalam seluruh bab-bab yang terdapat di dalam agama ini. Kita senantiasa merujuk kepada mereka, pada para ulama ussalaf. Apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka jadikan sebagai i'tiqadat mereka, keyakinan-keyakinan mereka, bagaimana suluk mereka, akhlak mereka, manhaj mereka, muamalah mereka. Hendaklah kita sebagai seorang talibul ilm untuk merujuk kepada apa-apa yang telah menjadi prinsip-prinsip mereka. Itulah zaman yang telah disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah zaman yang telah disaksikan sebagai al-azminatul khairiyah, zaman-zaman yang penuh dengan kebaikan. Berbeda kalau zaman-zaman belakangan yang penuh dengan fitan, syubhat, syahwat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih jelek, buruk. Maka ikhwani fi din azakumullah, hendaklah kita komitmen di atas jalan ini, jalan salaf. Oleh karena itu mereka ini orang-orang yang senantiasa at-tamassuk, yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama salaf. Mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf yang diistilahkan dengan salafiyun, atau dengan istilah yang lain ahlus sunnati wal jamaah. Mereka ahlus sunnati wal jamaah, mereka juga disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang mendapatkan keselamatan. Mereka juga disebut dengan salaf ataukah as-salafiyun. Mereka pula yang disebut dengan at-ta'ifatul mansurah, golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa merujuk pada generasi yang terdahulu. Ya, oleh karena itu tidak ada aib untuk merujuk kepada mereka. Bukan merupakan aib kalau kita menyatakan diri kita salafi. Kalau mungkin ada orang mengatakan, ya cukuplah kita sekarang ini mengatakan muslim, tidak perlu kita mengatakan salafi, tidak perlu kita mengatakan ahlu sunnah. Ini hanya memecah belah umat saja, istilah-istilah dan gelar-gelar seperti ini, kata mereka. Nah, tidak demikian. Lalu kalau Anda menyatakan diri kalian muslim, muslim apa? Iya kan? Bukankah merupakan sunnatullah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan berpecah. Sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah dari kalangan umatku ini menjadi 73 golongan. Ya, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan terjadi perpecahan di kalangan umatku, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang menyatakan muslim, mereka menisbahkan diri mereka, intima mereka kepada Islam, bahkan mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kenapa terjadi perselisihan dan perpecahan-perpecahan, penyimpangan-penyimpangan? Oleh karena itu merupakan pembeda, tandis terhadap dakwatul haq dengan dakwatul batil. Harus dibedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Karena setiap zaman muncul orang-orang yang berada di atas kebatilan yang senantiasa menyeru umat ini menuju kepada pintu-pintu neraka. Maka di sana pula harus ada dari kalangan At-Ta'ifatul Mansurah yang mereka mempunyai mizah, yang mereka mempunyai pembeda dan mempunyai karakteristik, dan mereka senantiasa menjadi orang-orang yang tetap mengamalkan apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, jadi demikian ikhwan fillah azakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, la'iba liman adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa tazza bihi, bal yajibu an yakuna kadzalik, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bahwa bukan merupakan perkara yang aib bagi orang yang menampakkan madhhab as-salaf, yang menisbahkan kepada salaf dan merasa suci, merasa agung, bangga dengan penisbahan kepada salaf. Bahkan mestilah kita melakukan yang demikian itu. Kenapa? Karena madhhabus salaf itu tidaklah melainkan itu adalah merupakan kebenaran. Haqqan. Tidak ada yang benar kecuali madhhabus salaf yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah azakumullah, terlebih-lebih lagi pada zaman-zaman kita belakangan ini, kita melihat demikian banyaknya dari al-firaq ad-dallatul mudhillah, golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan, yang mereka semua menyatakan kami adalah muslimun, yang mereka semua menyatakan kami bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahkan mereka sholat, mereka puasa, zakat dan menunaikan ibadah haji dan seterusnya. Tapi kita melihat mereka dan penyimpangan-penyimpangan mereka, bahkan terkadang antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling kafir mengkafirkan, ya, saling tuding menuding, disebabkan karena mereka tidak berpijak di atas jalan yang benar. Ya, kalau kita menyatakan diri kita muslim saja, terlalu banyak orang yang mengaku muslim. Kita beri contoh Islamnya Al-Qadianiyah, golongan Al-Ahmadiyah, ya, yang golongan ini berasal dari India, ya, dari suatu daerah yang namanya Qadian, yang disebabkan oleh seorang Dajjal Al-Kadzdzab, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ini menyebarkan, ya, Islam model dia dan membentuk beberapa etikodat, keyakinan-keyakinan kufur yang mengeluarkan seorang itu dari Islam. Nah, padahal kalau kita melihat golongan ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka juga puasa, mereka sholat, mereka juga menunaikan ibadah haji, mereka melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka ini muslim tapi bukan muslim. Muslim dalam hal pengakuan tapi bukan muslim dalam hal hakikat. Mereka dikatakan muslim karena mereka itu muslim, pengakuannya muslim. Tapi setelah kita meneliti akidah-akidah mereka, akidah-akidah mereka bertentangan dengan akidah Islam al-ma'lumu minad-dini bidarurah. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwa pintu kenabian itu masih terbuka. Belumlah tertutup. Pintu kenabian masih terbuka. Nabi yang terakhir itu bukan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Isa itu sudah mati. Ya, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Isa di akhir zaman itu bukan Isa tapi syabihu Isa. Yang mirip dengan Isa. Yang mirip dengan Isa. Siapa itu? Ya, dia Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang munculnya Imam Mahdi akan muncul sebagaimana yang dikhabarkan dan mereka tetapkan itu. Mereka yakin munculnya Imam Mahdi dan mereka menyatakan sudah muncul. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini menurut mereka dia seorang nabi, dialah yang dijanjikan oleh Rasulullah akan turun, yang dikatakan Nabi Isa, yang ada adalah yang serupa dengan Nabi Isa. Kemudian mereka juga mengatakan dialah yang disebut dengan Imam Mahdi. Tiga, doubling. Ya. Nah, semua gelar ada pada dia. Kadzabun Dajjal. Nah, la taqumu sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna qaribun min thalathin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidaklah akan tegak hari kiamat ini sampai munculnya 30 orang para pendusta-pendusta dan dajjal-dajjal yang mereka semua mengaku bahwa mereka adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini salah satu contoh, ya, waqis ala dzalika fi ghairi. Silakan dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu beliau mengatakan hendaklah kalian istiqamah di atas jalan salaf. Minat tauhid, baik dalam perkara tauhid wal ibadat, dalam perkara-perkara ibadah. Wa nahwiha dan selainnya. Mutamayyizan, senantiasa berbeda. Ya. Mempunyai karakteristik biltizami azari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa komitmen dengan jejak-jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifis sunani ala nafsik, dan hendaklah engkau menjadikan diri kamu itu senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah. Tawdhifus sunnah, senantiasa yakni menjalankan sunnah-sunnah itu terhadap diri kamu. Hidupkan sunnah-sunnah itu pada diri kamu. Apa yang kamu ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu berusaha untuk mengamalkan, menghidupkannya, itu jauh lebih baik. Ya. Wa tarkul jidal, termasuk di antara ciri-ciri orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama salafus saleh, mereka orang-orang yang tidak suka berdebat. Ya. Tarkul jidal wal mira, meninggalkan perdebatan dan percekcokan. Mereka tidak suka menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan. Bahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta kalamul a'immah menunjukkan tercelanya adanya perdebatan-perdebatan tersebut. Ya. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghurka taqallubuhum fil bilad. Tidaklah yang berjidal, yang berdebat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Nah, kecuali orang-orang yang kafir. Nah, innal ladzina yujadilunaka fi ayatina bighairi sultanin atam kabura maqtan 'indallah wa 'indal ladzina amanu. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berjidal, mereka berdebat, mendebati tentang ayat-ayat kami, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kekuasaan yang ada pada mereka, tidak ada hujjah atas mereka. Ya. Maka mereka itu sangat besar kemurkaan Allah dan kemurkaan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah telah menetapkan terhadap hati orang-orang yang sombong. Nah, Allah jadikan hati orang-orang yang sombong itu dijadikan mereka itu terbiasa dengan debat-debat. Terbiasa debat, mendebati agama Allah Subhanahu wa taala. Terjelas. Di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallah al-aladul khasib. Bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka debat. Al-aladul khasib. Ya, suka cekcok. Suka berdebat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abi Umamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah sesat satu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk melainkan yang menyebabkan mereka tersesat karena mereka ini suka berdebat. Lalu Rasulullah SAW baca firman Allah, "Ma dharabuhu laka illa jadala." Mereka tidaklah membantah kamu, mendebat, melainkan hanya debat semata untuk mempertahankan diri dan hawa nafsu mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf, ketika itu kata beliau, "Aku mendatangi di siang hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu ketika itu Rasulullah melihat dua orang, mendengarkan dua orang yang sedang berselisih. Ya. Sampai suaranya itu terangkat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, "Wa yu'rafu ghadabuhu fi wajhi," dan diketahui kemarahan itu ada pada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika beliau keluar, beliau dalam keadaan marah dan beliau mengatakan, "Innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafin fil kitab." Sesungguhnya hanyalah binasanya orang-orang sebelum kalian karena mereka berselisih dalam menyikapi kitab mereka. Berdebat, mempertahankan hawa nafsu. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang di dalam diri mereka ada penyakit, yang suka mencari-cari ayat-ayat yang global, ayat-ayat yang mutasyabihat, agar kemudian mereka mampu untuk memanfaatkan dengan kebatilan mereka, untuk menolong kebatilan mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya berkenan tentang mereka, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wil." Orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, ya, mereka itu suka mencari yang mutasyadi, yang global-global, yang bisa dibawa maknanya itu kemana-mana, lalu mereka ambil ayat tersebut atau suatu dalil, lalu kemudian mereka utak-atik untuk membenarkan kebatilan mereka, lalu menyembunyikan ayat-ayat yang muhkam. Ya. Setelah dibacanya ayat ini, kata Nabi SAW, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharu." Jika kalian melihat orang-orang yang mereka suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihan itu, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman Allah, "Maka hati-hati kalian terhadap mereka." Ajelis. Hati-hati kalian terhadap mereka. Ya. Nah. Oleh karena itu, di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, karangan Al-Imam Al-Lalaka'i. Beliau menukil perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi sallam wal-iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah fa kullu bid'atin fahiya dalala wa tarkul khusumat wal-julusi ma'a ashabil hawa wa tarkul jidal wal mira wal khusumat fid din. Kata beliau, dasar-dasar ahlu sunnah adalah komitmen berpegang teguh dengan apa yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan senantiasa mengikuti mereka, meninggalkan perbuatan bid'ah-bid'ah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat, dan meninggalkan perdebatan, ya, meninggalkan untuk duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dan meninggalkan jidal, perdebatan, al-mira' wal khusumah, percekcokan di dalam permasalahan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nas-nas ini ya, ikhwan din azakumullah, menjelaskan kepada kita tentang tercelanya jidal dan mira' di dalam agama Allah. Oleh karena itu para a'immah mereka tulis itu dalam kitab-kitab mereka, dalam syarah usul i'tiqad Lalaka'i, dalam aqidatul salaf ashabul hadith, juga di dalam kitab syarah sunnah Imamul Barbahari, juga di dalam kitab syariah Al-Ajurri, juga di dalam kitabnya Ibnu Battah, dan kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak lepas menyebutkan ini, salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan debat, percekcokan bersama ahlul ahwa. Ya, lalu bagaimana kita menyikapi dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bolehnya? Ternyata di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan boleh, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wa jadilhum billati hi ahsan. Hendaklah kalian menyeru kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Jadilhum, bolehnya jidal. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Jangan kamu berjidal dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Ya, ini diperbolehkan untuk jidal dengan mereka, tapi dengan cara yang paling baik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menentangkan pada Musa untuk mendatangi Fir'aun, wa qulu lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada dia perkataan yang halus, semoga dia itu mendapatkan peringatan atau takut. Nah, ya, juga di dalam hadis kita pernah mendengarkan hadis kisah berdebatnya antara Nabi Musa dengan Nabi Adam, ihtijaj Adam wa Musa, yang terdapat dalam Sahih. Ya, dan juga perkataan Ibnu Rajab ketika beliau menukil dari kebanyakan mayoritas dari kalangan ulama salaf, mereka mengatakan nadhirul qadariyah bil ilmi. Hendaklah kalian berdebat dengan orang-orang yang mengingkari takdir, debat mereka itu dengan ilmu. Fa in aqarru bihi khusimu, ya. Wa in jahadu bihi kafar. Kalau mereka kemudian menetapkan dalil-dalil yang kalian sampaikan, ilmu yang kalian sampaikan, mereka akan bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Imam mereka harus tinggalkan. Kalau mereka menentang dalil-dalil tersebut, ya tentunya mereka akan menjadi kafir. Ya, yang menjadi syahid ketika mereka mengatakan nawiru, boleh kalian berdebat, berdialog dengan mereka. Oleh karena itu, para ulama membagi, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhail dalam kitabnya Mauqif Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap Ahlul Bidah, bahwa perdebatan melawan dengan Ahlul Ahwa, dengan Ahlul Bidah itu ada dua macam. Ya, yang pertama itsbatul haq wa ibtalul batil. Berdebat dalam rangka untuk menetapkan yang hak itu hak. Ya. Dan untuk membatalkan yang batil. Untuk menyatakan yang batil itu batil. Ah, kalau yang seperti ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib dalam rangka untuk ad-difa'u 'anid-din, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyhur dari kalangan ulama salaf. Ibnu Abbas pernah mendatangi Khawarij debat dan menasihati mereka. Dan yang masyhur lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau debat dengan Sufiya, Mu'tazilah, Ahlul Kalam. Nah, ya, debat melawan mereka dalam rangka itsbatul haq, untuk menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil. Kalau bukan untuk orang yang diajak untuk berdebat, maka untuk orang lain. Semoga orang lain tersebut mau mengikuti dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan dialog, perdebatan, atau dengan istilah sekarang apa ya kawan? Seminar, ya kan? Dengan maksud al-intisaru linnafs, untuk membela diri, mempertahankan kelompok, ya, mempertahankan kebatilan, untuk digambarkan itu adalah satu kebenaran, maka ini adalah merupakan hal yang batil, yang tercela. Ya, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, para ulama salaf menasihati. Dan tentunya ya ikhwan fillah azakumullah, tidak setiap orang itu boleh berdebat. Jangan kita merasa nahnu ahlul haq, kita ini orang berada di atas kebenaran, kenapa kita takut untuk berdebat? Ayo, siapa yang mau debat? Boleh. Nah, tidak demikian keadaannya. Siapa kita? Siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Nah, baru keluaran 3 tahun misalnya dari pondok, wih, keluar dianggap seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan sekarang. Nah, saya siap berdialog dengan siapa saja. Di mana saja? Saya tantang mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Baru muncul satu muridnya mungkin. Seorang yang jenggotan, masya Allah, kalau orang melihat kelihatannya tawadhu, baru melihat wajahnya sudah terpengaruh. Masya Allah orang ini. Baru melihat wajahnya sudah terpengaruh. Hati-hati ya kawan. Jangankan kita, Abdul Razak bin Hammam bin Nafi Abu Bakar As-Sunani, pengarang kita Bulmusannaf, sampai terpengaruh dengan Ja'far bin Sulaiman Abdubai, syekhnya dia, dengan pemikiran syiahnya. Kenapa? Karena terpengaruh hanya melihat kekhusyuan dia, melihat akhlaknya dia. Bayangkan, bahaya. Ya. Nah, jangan mentang-mentang kita baru menghafal Arba'in Nawawiyah, sudah keluar seperti Syekhul Islam. Nah, ataukah baru menghafal Umdatul Ahkam, atau walhamdulillah kalau bisa menghafal Quran. Hati-hati. Nah, namanya ahlul bid'ah bukan ahlul bid'ah kalau mereka tidak punya syubhat, dan syubhat mereka itu minal Quran, dari sunnah. Nah, ya, apalagi kalau ru'asa umum, pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh mereka. Oleh karena itu ikhwan fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim para sahabat yang mereka dari kalangan ulama, para qurra, mereka punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti beliau, ala basirah. Harus mereka punya ilmu di saat mereka berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'a. Katakan ini adalah jalanku. Aku menyeru, aku berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, kata Ibn Abbas, ala basiratin ay ala ilmi. Di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah. Jadi ini khawat berkenan tentang meninggalkan perdebatan. Wal khawdi fi ilmil kalam, dan tinggalkan untuk berkecimpung dalam mempelajari ilmu kalam. Mempelajari filsafat. Ya. Sebab ini merupakan ilmu yang bukan saja tidak ada manfaatnya, bahkan mendatangkan kemudaratan. Sudah cukup nasihat-nasihat dari para ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang memberikan peringatan dari orang yang dari kalangan falsafi yang hidup di zamannya. Sudah cukup kita mendapatkan peringatan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau mengatakan hukum orang yang mempelajari ilmu kalam itu kepalanya ditempelang dengan sendal, lalu diarak, dikirim, diajak keliling di hadapan masyarakat, lalu diteriaki orang ini, hada jazaa'u man taraka al-kitaab wa as-sunnah, inilah balasannya orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, wa aqbala fi ilmi al-kalam, dan dia lebih senang dengan ilmu al-kalam, ilmu filsafat. Sebab itu bukan ilmu Islam, ilmu kufur. Yang anehnya justru dimasukkan ke dalam ya beberapa universitas, ya kan, yang menisbahkan pada Islam. Ada studi apa, bidang studi khusus, yaitu atau kuliah apa, filsafat, ya kan, bidang studi filsafat. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, sudah cukup bagi kita pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, dari kalangan para ulama yang terdahulu, ketika mereka menggeluti ilmu kalam, ketika mereka masuk mempelajari ilmu kalam, akhirnya dalam keadaan mereka mempelajari dan mempelajari sampai kepada tingkat kebodohan, sampai pada tingkat kebodohan. Nah, sampai ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata salah seorang muridnya Abu Hanifah, al-jahlu bi ilmil kalam ilmun. Bodoh dengan ilmu kalam itu namanya ilmu. Wal ma'rifatu bi ilmil kalam jahlun, dan mengetahui ilmu kalam itu adalah kebodohan. Ya, seorang tambah mempelajari ilmu kalam semakin bodoh. Inilah merupakan ilmu yang semakin dipelajari semakin bodoh seorang. Ya, oleh karena itu para ulama mereka akhirnya bertaubat. Orang-orang yang sudah mengetahui kebusukan dan kejahatan dari ilmu kalam ini, mereka bertaubat kembali kepada jalan Allah. Abul Ma'ali, Imamul Haramain Al-Juwayni, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah dia menggeluti ilmu kalam. Pada akhir ketika beliau meninggal, ya, inilah aku, ha ana za amutu ala aqidati ummi, inilah aku mati di atas akidahnya ibuku, yakni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Ghazali ketika dia selesai berkecimpung dalam ilmu tasawufnya, lalu kemudian setelah itu masuk ke dalam ilmu kalam filsafat, sampai kepada tingkatan dia ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tinggalkan, mati juga dalam keadaan bertobat dari mempelajari ilmu filsafat. Asy-Syahrastani demikian pula, Al-Fakhrur Razi demikian pula, sampai beliau sebutkan dalam syairnya, beliau mengatakan, nihayatu ikhdamil uquli iqal wa ghayatu sa'il alamina dhalal wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa akhiru dunyana adha wa wabal wa lam nastafid min bahtina tula umrina siwa anjama'na fi qila wa qalu. Ya, akhir dari mendahulukan akal itu dalam keadaan terkekang, dan kebanyakan amalan dari manusia ini dalam keadaan tersesat, karena mereka bersahabat dengan orang-orang yang ya dari kalangan ahlul kalam juga yang mempelajari filsafat, sehingga dia mengatakan kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini mereka itu tersesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dalam keadaan roh-roh kami itu dalam keadaan liar di dalam di dalam jasmani kami. Ya. Nah. Dan kami tidak mendapatkan faedah dari apa yang kami dapatkan semua ini, yang kami hasilkan selama ini mempelajari filsafat, ilmu kalam, siwan jamana fi qila wa qal. Melainkan yang kami kumpulkan adalah perkataan fulan, perkataan illa. Hah? Mestinya kita menghafal berkata Rasulullah, berfirman Allah Subhanahu wa taala, berkata fulan dan fulan dari kalangan para sahabat. Mereka setelah mempelajari ilmu kalam dapat faedah dari mana? Aristoteles. Berkata Aristoteles. Berkata Sokrates. Oh ya. Hah? Berkata Sokrates. Hah? Berkata Plato. Oh ya. Siapa lagi itu nama-nama para filsafat? Yang banyak tus-tusnya itu loh. Dari Yunan. Haulah. Itu yang mereka dapat. Nah. Ya. Bahkan konon katanya, wabarakatuh tentang kisah ini, disebutkan oleh mereka. Bahwa yang termasuk yang menyusun ilmu kalam ini, ilmu filsafat, yaitu Sokrates. Ya. Pada waktu itu yang menyebabkan dia ditangkap di penjara. Ketika dia di penjara, murid-muridnya berhasil menemui dia dan ingin melepaskan dia. Ketika dia ingin dibawa lari, dia mengatakan, sebentar dulu, kita pikirkan dulu. Setelah dipikirkan, ya, gak tahu dengan ilmu apanya, ya akhirnya memberi keputusan bahwa saya tetap di sini, saya tetap di penjara. Ya. Sampai pada waktu yang telah ditentukan. Ya, kemudian akhirnya di penjara dia putus asa, mati dalam keadaan minum racun. Nah ini pemimpinnya. Nah, jadi ikhwan fiddin azakumullah, sudah cukup bagi kita pelajaran. Jangan lagi kita coba. Salil mujarrib wala tas'alit tabib. Tanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman dari kalangan para ulama. Jangan kamu tanya pada dokter dalam masalah ini. Tanyakan pada orang sudah berpengalaman, para ulama salaf, mereka sudah mengetahui kebejatan ilmu ini. Jangan kemudian kita coba-coba, wah cobalah sedikit, apa sih yang disebut dengan ilmu filsafat itu, apa sih yang dipelajari ilmu kalam, sedikit-sedikit kita ingin tahu, akhirnya kita akan terjemur dalam kesesatan. Kemudian beliau mengatakan, wa ma yajlubul azam, dan tinggalkanlah apa-apa yang mendatangkan dosa, wa yasuddu an syar'i, dan memalingkan seorang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Zahabi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Zahabi rahimahullah, wa sahha an Ad-Darqutni annahu qala, telah sahih dari Al-Imam Ad-Darqutni bahwa beliau mengatakan, ma syai'un, tidak ada sesuatu, aghdha ilayya, yang paling aku benci, min ilmil kalam, dari ilmu kalam, paling dibenci, kata Ad-Darqutni. Qultu, kata Al-Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan Darqutni ini, lam yadkhulir rajulu abadan, orang ini sama sekali tidak pernah masuk fi ilmil kalam, di dalam mempelajari ilmu kalam, walal jidal, dan dalam perdebatan, wala khadha fi dzalik, dan beliau tidak pernah berkecimpung di dalamnya, bal kana salafiyyah, bahkan beliau adalah seorang salafi. Ya, wa haulai hum ahlus sunnati wal jamaah, mereka inilah yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah, al muttabi'una athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengikuti jejak-jejak Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hum kama qala syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan mereka inilah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ahlus sunnati, ahlus sunnah itu adalah naqawatul muslimin. Ya. Naqawah muslimin, orang yang yang jernihnya dari kalangan kaum muslimin, orang yang tersaring dari kalangan kaum muslimin. Wa hum khairun nasi linnas, dan mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Karena mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan dan memberikan peringatan dari kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Falzamis sabil, maka hendaklah engkau komitmen dengan jalan Allah, jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga akan memecah belahkan kamu, membuat kamu terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ya ikhwan, sampai di sini insyaallah taala yang kita bacakan dari poin yang kedua. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika.